Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya perbuatan orang-orang yang mereka menyembah kepada bebatuan, kepada bulan, kepada sesuatu yang mati, ini sama ya dengan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh ya, adapun para aulia, adapun para malaikat, ini Allah Subhanahu wa taala menyamakannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi semuanya tanpa membedakan salah satu apapun dari mereka. Ya. Tersambung. Dalla ala anna hunaka, ya. Dalla ala anna hunaka may yasjudu lisyamsi wal qamari. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Bahwasanya dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasanya di sana ya ada orang-orang yang mereka menyembah matahari, menyembah bulan, oleh karenanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, melarang kaum muslimin yakni dari melakukan sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin ya untuk sholat pada waktu ini. Ya, ketika apa? Terbit apa? Matahari dan ketika terbenam matahari, saddan lidzari'ah ya, dalam rangka untuk menutup ya jalan menuju kesyirikan, untuk menutup ya perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan ya. Coba subhanallah ya, perantara saja atau wasilah saja yang bisa menghantarkan ke dalam perbuatan syirik, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkan. Contohnya apa? Waktunya ya, kebiasaan orang-orang yang menyembah matahari, mereka menyembah matahari ketika terbit, ketika terbenam matahari ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita agar kita seperti atau menyerupai orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi. Lianna hunaka may yasjudu lisyamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Dikarenakan di sana ya ada ya orang yang menyembah matahari ketika terbit dan menyembah matahari ketika terbenam. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtain, maka kita dilarang untuk melakukan salat pada dua waktu ini. Wa in kanatis shalah lillah, walaupun ya dia melakukan salat tadi karena Allah taala. Kenapa dilarang? Dilarang kenapa? Kenapa? Saddu lidzari'ah, menutup celah atau menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik ya. Lakin lamma kana fi shalah fi hadzal waqti, musyabahatan li fi'lil musyikin muni'a min dhalika saddan lidzari'ah allati tufdi ila syirki. Nah ini alasannya. Akan tetapi tatkala ya salat ya yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut atau pada waktu-waktu ini terdapat penyerupaan kepada perbuatan kaum musyrikin, makanya dilarang dari yang demikian untuk menutup celah tadi, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, menutup pintu yang allati tufdi ila syirk, ya, menutup pintu yang mengantarkan atau yang menuju kepada perbuatan syirik, ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahi anis syirki, ya. Man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, untuk melarang dari perbuatan syirik. Nih, ingatkan. Dari syirik dilarang. Wa saddi dari dosaddi dira'ihi al-mufdiyata ilaihi. Subhanallah, ya. Dan juga Rasulullah SAW datang menutup, ya, pintu yang mengantarkan kepada perbuatan syirik, ya, menutup jalan sadda dari ini, menutup jalan, menutup pintu, ya, yang mengantarkan, menutup celah yang mengantarkan al-mufdiyah, yang mengantarkan menuju kepada perbuatan syirik tadi, ilaihi. Paham ya? Sekarang kita pengen mengetahui, ya, bahwasanya bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya ini tadi. Ya. Salat dilarang kita salat ketika waktu terbit matahari. Ketika waktu terbenam matahari. Kenapa? Karena apa? Karena menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, dan untuk, ya, oleh karenanya ditutuplah pintu atau celah tadi, ya, pintu celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Sudah jelas, ya, itu dalilnya tentang asy-syams wal qamar, ya, bahwasanya wa min ayatil lail wan nahar wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat, ya, yang menunjukkan, ya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ini adanya malam dan siang, matahari dan bulan, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan jangan kalian, ya, menyembah kepada matahari dan juga kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sembahlah Allah yang menciptakan semuanya, ya, jika kalian memang orang-orang yang hanya beribadah kepadanya. Qauluhu, sekarang firman-Nya, wa dalil malaikah, ya, dalil malaikah, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, ya. Ini dalil malaikah. Dan tidaklah, ya, dia, ya, memerintahkan kalian agar kalian mengambil malaikat, ya, dan para nabinya sebagai rab-rab, ya, sebagai tuhan-tuhan, arbaba. Dalla ala anna hunaka min abdil man abadal malaika wan nabiyyin, ya. Di sini dalil bahwasanya ada di sana orang-orang yang menyembah malaikat, para malaikat dan para nabi. Wa anna dzalika syirk, dan ketahuilah bahwasanya demikian apa? Itu juga sesungguhnya ini adalah kesyirikan. Wa ubadul quburi al-yawm yaquluna alladhi ya'budul malaika malaikata wan nabiyyin was-salihin laysa bikafir. Dan para penyembah kubur, ubadul kubur, pada masa sekarang ini pada masa siapa ini? Pada masa siapa? Pada masa kita dan sebelumnya, ya, di zaman Syekh bin Abdul Wahhab sudah ada mulai ini, ya. Bahwasanya mereka mengatakan orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang yang saleh atau salih, bukan orang yang kafir. Ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini mengancam, ya. Mengancam, ya. Wala ya'murakum, dan tidaklah, ya, diperintahkan, ya, kepada mereka tadi untuk menyembah kepada malaikat dan kepada nabi-nabinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam apa? Dengan larangan, ya, dilarang. Dilarang kaum muslimin untuk, ya, dan tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, agar kita mengambil malaikat dan para nabinya sebagai rob-rob selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa qawluhu wa dalil anbiya, dan firmannya dalil anbiya, ya. Panjang ini ila akhirih, ya, tentang Isa bin Maryam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, apakah engkau, ya, yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah. Ini bantahan kepada siapa? Kaum Nasara, ya. Hada fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mislu ibadatil asnam. Ini padanya terdapat dalil bahwasanya ibadatal anbiya', ya, peribadahan kepada para nabi ini kesyirikan, ya, seperti kesyirikan, seperti peribadahan orang yang menyembah apa? Patung-patung, ya. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika man min ubadil qubur. Dan di sini bantahan, ya, kepada orang-orang yang mereka, yang dia membedakan, manfarqa, membedakan pada yang demikian tadi, ini apa, menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan penyembah kubur, itu ahlu atau orang-orang yang menyembah kubur, ahlul kubur. Fahada fihi raddun ala haula'i alladziina yaqulun inna syirka ibadatul asnam, ya, wala yusawwa indahum baina man abadal asnami wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna taswiyata baina haula. Maka di sini, ya, padanya terdapat bantahan kepada orang-orang yang dia mengatakan atau yang mereka mengatakan bahwasanya syirik itu adalah menyembah patung-patung, dan tidaklah sama di sisi mereka antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah kepada wali atau orang atau laki-laki soleh, dan mereka mengingkari, ya, persamaan atau disamakannya antara semua ini, ya. Jadi tidak boleh mereka disamakan orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah wali. Masalih. Wa yaz'umuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Ya. Dan mereka menyangka, menganggap, ya, wa yaz'umuna bahwasanya syirka tadi maqsurun, ya, terbatas atas orang-orang yang menyembah patung saja. Ya, orang yang menyembah patung-patung saja. Wa hadza minal mughallatati alwadihah min nahiyatain. Dan ini adalah di antara orang-orang yang melakukan kesalahan yang fatal, ya. Kesalahan yang jelas, mughallatah, ya. Yang jelas dari dua sisi, ya. Sisi yang pertama, an-nahiyatul ula, annallah jalla wa'ala fil Qur'an angkara alal jami' wa amara biqitalil jami'. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu Allah jalla wa'ala dalam Al-Qur'an ya mengingkari ya semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa? Untuk memerangi semuanya ya. Waqatiluhum apa? Hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka ya, menyembah kubur kah, penyembah batu kah, penyembah patung kah, penyembah orang saleh kah, semuanya diperangi ya, tidak ada pembedaan. Kemudian sisi yang kedua, an-nahiyatus tsaniyah, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan ya antara orang yang menyembah patung kah, orang yang menyembah para malaikat kah, atau orang yang menyembah laki-laki yang saleh ya. Tidak ada pembedaan di antara semuanya. Mungkin sampai sini dulu ya. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah bentar lagi selesai ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.